Apakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu? Hati ini miliknya. Apakah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa? Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba? Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi? Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa? Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba? Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta. Dia tahu.